Mitra bisnis, mulai Mei mendatang, pemerintah memberlakukan wajib SNI untuk produk mainan anak yang meski maksudnya baik untuk melindungi konsumen, namun dirasa memberatkan untuk produsen mainan skala UKM. Untuk mendapatkan sertifikat SNI, butuh biaya sekitar 10 juta per jenis mainan. Harus diuji coba di laboratorium dan lembaga sertifikasi yang mayoritas milik pemerintah. Sertifikat SNI juga harus diperbarui tiap 6 bulan, yang berarti menambah biaya lagi. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Bidang Pemasaran Asosiasi Mainan Indonesia, Sudarman Wijaya. Pak Darman, bagaimana komentarnya soal ini? Sekarang ini lagi rancu, mungkin juga per merek ya. Memang kalau misalnya kita lihat dari sisi itu, pemerintah kita ini memang niatnya itu baik untuk memberlakukan SNI ini, karena sifatnya itu kan untuk jangan sampai anak-anak kita ini tercemar oleh mainan yang mungkin kualitasnya itu kurang baik. Misalnya mungkin kandungan dari bahan plastik yang dipakai itu mengandung ftalat yang terlalu tinggi, sehingga buat anak-anak itu kesehatannya juga nggak baik. Tetapi pelaksanaannya itu tidak bagus. Jadi pemerintah ini kan harus mengeluarkan juknis, petunjuk teknisnya. Petunjuk teknisnya itu masih banyak yang ngambang, yang belum ada jawabannya. Tetapi nggak ada jawaban begitu juga, pemerintah kita itu tetap mau maksain untuk memberlakukan. Kalau misalnya kami dari pihak Asosiasi Pengusaha Mainan melihat bahwa ini kurang baik. Pada awalnya waktu kita rapat tentang juknis ini, itu sebenarnya sudah kita pernah bahas, satu perusahaan itu boleh mempunyai beberapa merek. Itu wajar kan? Biasanya satu perusahaan dia membuat beberapa merek dengan produk yang sama gitu. Cuma mereknya dibeda-bedai supaya konsumennya itu melihat, oh ada pilihan lain. Kalau misalnya bahannya sama, nomor HS-nya itu sama, cara pembuatannya itu tempatnya, lokasinya sama, harusnya SNI yang diberlakukan untuk perusahaan itu hanya perlu satu kan? Secara logika ya, kita bicara. Pada saat rapat teknis, semua pada setuju. Tetapi komunikasi tidak sampai ke LS Pro. Nah, LS Pro ini menuntut bahwa kalau misalnya mereknya berbeda, itu berarti pengujian terhadap setiap merek itu harus berbeda-beda juga. Di situ tidak ada kejelasan. Kita tahu bahwa untuk pengujian harganya cukup mahal. Sementara itu, bagaimana penerapan SNI ini terkait dengan mainan yang disuplai dari kegiatan impor, Pak Darman? Terkait dengan impor-impor ini, pada saat rapat itu juga disebutkan akan dibahas mengenai siapa yang berhak mengambil sampelnya itu dari negara produsernya. Nah, itu step-stepnya itu tidak ada yang jelas. Itu cuma di juknisnya hanya disebutkan diambil dari gudang atau pelabuhan muat. Yang ngambil itu LS Pro-nya kita atau siapa? Kalau misalnya mau diuji, apakah boleh diuji di negara tersebut atau harus dibawa pulang ke Indonesia diuji, baru sertifikat keluar. Prosesnya itu kan jangka waktunya itu kan lama banget. Lantas, bagaimana sebenarnya keinginan pengusaha dalam penerapan SNI untuk mainan ini, Pak Darman? Dari dulu kami di asosiasi selalu meminta, okay, kalau mau dijalankan boleh, tetapi sifatnya itu trial. Coba dijalankan dulu, kita catat semua masalahnya, kita selesaikan masalah-masalah yang timbul itu apa, kita langsung bikin peraturan untuk mengatur kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan. Bukan langsung tangan besi langsung dijalankan. Paling parah, ini peraturan belum berjalan, tetapi ada oknum yang sudah ke lapangan, sudah melakukan pengawasan. Kalau misalnya pengawasannya mereka datang, oh ini nggak ada SNI, kita sita. Penjual itu pasti takut kan? Mereka bertanya kepada produsen atau distributornya, mana SNI? Sedangkan SNI-nya itu masih dalam pengurusan. Juknisnya itu baru keluar awal Februari atau akhir Januari. Kan kita tahu, untuk mengurus sesuatu itu kan butuh waktu yang lama. Produsen nggak boleh nggak produksi kan? Akhirnya apa? Nego di lapangan. Ini udah disampaikan ke pemerintah. Dan pemerintah jawabannya apa? Kalau misalnya sampai terjadi itu, telepon aja ke kantor kita. Telepon ke kantor sana, main lempar balik gitu loh. Tapi nggak ada tanggung jawabnya. Komen-komen seperti itu yang nggak bisa dipertanggungjawabkan. Demikian Wakil Bidang Pemasaran Asosiasi Mainan Indonesia, Sudarman Wijaya, saya Giri Sadewa.